إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawab Al-Kitab was-Sunnah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini, kita memasuki bab yang ke-23 dari kitab Al-Mu'amalat. Dan ini adalah bab yang terakhir dari pembahasan Al-Mu'amalat, yang kemudian berikutnya akan dilanjutkan ke pembahasan tentang hukum-hukum seputar warisan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu al-thalith wal-ishrun, al-hibah wal-atiyah. Bab yang ke-23 tentang hibah. Dan disebut juga atiyah, pemberian. Wafihi masail. Dan dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wa adillatuha. Apa makna hibah? Dan apa makna atiyah? Ma'naha al-hibatu hiya at-tabarru'u min jaizit tasarrufi fi hayatihi li ghairihi. Yang dimaksud hibah adalah at-tabarru', berderma, mendermakan sesuatu yang dilakukan oleh min jaizi at-tasarruf, dari seseorang yang diperbolehkan untuk mengelola harta. Fi hayatihi, pada masa hidupnya. Ini bukan setelah kematian. Sebab setelah kematian itu berkaitan dengan hukum wasiat dan harta warisan. Namun ketika di masa hidup seseorang memberikan kepada orang lain, maka itu disebut hibah. Fi hayatihi li ghairi, pada masa hidupnya kepada orang lain. Bimalin ma'lumin au ghairihi, dengan harta yang dimaklumi, yang diketahui atau yang lainnya. Bila iwadin, tanpa ada imbalan. Jadi sekedar memberikan tanpa ada permintaan imbalan dari apa yang telah dia berikan tersebut. Maka ini yang dimaksud hibah. Jadi al-hibah atau al-atiyah maknanya adalah pemberian. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk tabarru', berderma, berbuat kebaikan. Apakah itu dalam bentuk harta yang dimaklumi atau yang lainnya? Maka ini yang dimaksud dengan al-hibah atau al-atiyah. Adapun yang kedua, hukmuha wa adillatuha. Apa hukum al-hibah dan dalil-dalil tentang hukum tersebut? Wal hibatu mustahabbatun idza qusida biha wajhullah. Hibah, pemberian, hukumnya adalah perkara yang disukai, dianjurkan, apabila dimaksudkan dengan pemberian tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya mengharapkan ridhanya. Kal hibati li salihin, seperti menghibahkan sesuatu kepada orang yang saleh. Menghibahkan sesuatu kepada orang yang saleh. Apakah dia menghibahkan rumah misalnya, atau menghibahkan harta, emas atau perak atau uang atau apa saja. Au faqirin, atau menghibahkan sesuatu kepada orang fakir, memberikan kepadanya makan misalnya. Au silaturahmin, atau menghibahkan sesuatu kepada kerabat dengan tujuan menyambung tali silaturahim. Maka ini semua termasuk di antara perkara yang dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini beliau menyebutkan di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya menghibahkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya yang demikian akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi hadiah kepada orang lain. Dan hadiah bagian dari hibah, dari afiyah, pemberian yang diberikan kepada orang lain. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tahadau, dan bahkan saling memberi hadiah termasuk di antara sebab yang mendatangkan rasa cinta antara kaum mukminin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah dan membalas orang yang memberikan kepadanya hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau tidak diperbolehkan memakan hasil sedekah, namun hadiah beliau terima. Oleh karena itu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau ingin memastikan, ketika itu beliau masih dalam keadaan kafir, beliau ingin memastikan apakah benar seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bukti yang menunjukkan kebenarannya yang ia ketahui dari pemberitaan dari guru-gurunya dari kalangan pendeta sebelumnya, yang menyebutkan di antara ciri-ciri seorang rasul yang akan diutus di akhir zaman, dia tidak mengambil dari sedekah, namun dia menerima hadiah. Maka Salman Al-Farisi datang dengan satu keranjang kurma, lalu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ini hadiah Ini pemberian. Maka para sahabat makan dan beliau ikut makan. Lalu kemudian beliau membawa sekeranjang lagi dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sedekah. Maka beliau persilahkan pada para sahabatnya untuk makannya dan beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak makannya karena itu sedekah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam termasuk di antara amalan beliau menerima hadiah dan membalas. Membalas orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Dan ini termasuk di antara al-khuluqul karim yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa tukrahu in kanat riya'an wa sum'atan wa mubahah. Dan menjadi sesuatu yang dibenci dan dimakruhkan apabila seorang memberi, menghibahkan sesuatu namun disebabkan karena riya, agar orang-orang memujinya, atau karena sum'ah yang merupakan bagian dari riya, wa mubahah, dan untuk bermegah-megahan, berbangga-bangga di hadapan orang lain. Alhasil ini beberapa riwayat yang menunjukkan di syariatkannya menghibahkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa atal mala 'ala hubbihi." Dan seorang mukmin adalah seorang yang memberikan harta dalam keadaan dia senang dengan harta yang dia berikan tersebut. Maka ini semua ma'asyara al-muslimin rahimakumullah menunjukkan disyariatkannya al-hibah atau al-atiyah atau al-hadiyah. Hadiyah. Para ulama menyebutkan bahwa mengapa disebut hibah itu hadiah? Sebab hadiah berasal dari kata hidayah. Hidayah. Disebabkan karena ketika seorang memberi hadiah kepada orang lain, maka itu menjadi sebab dia mendapat hidayah kepada kebaikan. Ketika yang memberikannya adalah seorang mukmin, seorang yang dikenal berpegang teguh kepada al-Islam as-sahih, ketika dia menghibahkan sesuatu kepada orang lain, maka orang itu bisa menjadi sebab apa yang diberikan kepadanya dia mendapatkan hidayah. Tentu dia akan memuji orang yang memberikan kepadanya hadiah tersebut. Masya Allah, si fulan baik sekali. Di antara kebaikan akhlaknya dia selalu memberikan padaku hadiah. Akhirnya dia senang dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama bersepakat tentang disyariatkannya al-hibah atau al-atiyah atau al-hadiyah. Dan al-hibah, pemberian, ada lima rukun yang harus terpenuhi dalam al-hibah tersebut. Yang pertama, mauhubun. Mauhub, sesuatu yang diberikan, yakni barang tersebut, barang pemberian itu. Barang pemberian, itu disebut mauhub. Yaitu segala sesuatu yang sah untuk diberikan pada orang lain. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama mengatakan kullu ma sahha bai'uhu sahhat hibatuhu. Segala sesuatu yang sah, yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dihibahkan. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dihibahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wahib yang memberi, yaitu pemilik awal yang memberikan hibah kepada orang lain. Yang ketiga, rukun yang ketiga, mauhubun lahu. Mauhubun lahu, yaitu orang yang diberi. Orang yang diberi. Kemudian rukun yang keempat, akad. Ada akad, yaitu ijab kabul. Dan rukun yang kelima adalah qabd, menguasai secara utuh apa yang telah diberikan kepadanya. Maka ini lima rukun yang berkaitan dengan al-hibah. Harus ada salah satu di antara kelimanya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.